Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustamiun al-kiram, wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, malam ini kita kembali kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah yang kita cintai. Laqad wasalna ila At-tadrib as-sabi' wantahayna minhu. Kita telah sampai ke latihan yang ketujuh dan kita sudah menyelesaikannya. InsyaAllah fi hadhil laylah sanakhtu, kita akan melangkah ke latihan ila tadrib as-thamin, latihan yang kedelapan min kitab al-mujallad as-salis, kitab jilid yang ketiga. Hada tadrib latihan ini ia ta'alak bi qa'idah, berkait dengan satu kaidah, ala wa huwa al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Ini sudah pernah kita singgung beberapa pertemuan lalu, walaupun tidak dalam bahasan khusus, tapi pernah saya singgung bahwa fi'il mu'tal, fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang terdapat pada salah satu hurufnya adalah huruf illat, baik itu di ain fi'il atau di fa fi'il atau di lam fi'il. Kalau di fa fi'il seperti wa'ada, ini disebut dengan fi'il. Misal, adapun terdapat pada ain fi'il disebut dengan fi'il ajwaf, seperti qala, ba'a, khafa dan sebagainya. Adapun yang terdapat di lam fi'il atau di akhir huruf disebut dengan fi'il naqis. Nah, ini yang kita pelajari, satu di antara sekian banyak fi'il naqis, yaitu ishtara, yashtari. Amarnya ishtari. Nah, kita perhatikan di sini apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ini, pesan apa yang dia ingin sampaikan. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum saya lanjutkan, mari kita baca latihan ke-8 ini. Kami minta kepada akh yang ada di sini, fadhil akh, untuk baca latihan yang ke-8. Nah, نعم تأمل ما يلي. Nah, ini ada kesalahan yang seharusnya baris fathah itu bukan di atas alif, lakin fauq ar-ra. Jadi harakatul fathah itu fauq ar-ra, di atas ra. Karena alif tidak mungkin bisa dibariskan. Jadi ada kesalahan harakat. Iya, fadal. Ishtara, yashtari, ishtari. Naam. Istamir. Al-Rakm al-Awwal. Naam. Bikam ishtarayta hadhihi sa'ah? Naam. Baik. Nata. Mungkin tu tarjim awalan? Naam. Min awal? Ta'ammul, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah apa-apa yang berikut ini. Naam. Jadi ta'ammal ma yali, perhatikan dengan seksama. Seksama. Nah, apa yang harus diperhatikan? ma yali. Ma yali. Apa-apa yang berikut ini? Taib, istamir. Ishtara fi'lul madhi, telah membeli. Yashtari fi'lul mudhari, membeli atau sedang membeli. Naam. Ishtari fi'lul amr, belilah. Belilah. Nah, kalau kita perhatikan, ishtara ini fi'il madhi, kita tahu kaedah bahwa fi'il madhi yang tidak bersambung di akhirnya dhamir, maka fi'il madhi itu apa? Harakatnya apa? Fathah. Fathah. Nah, misal daraba, kataba, jalasa, fataha, wa ma asbah dhalika. Nah, kadzalika ishtara. Nah, cuma fathah di sini di mana? Fathahnya takdir. Muqaddar. Lahwa. Qadar. Satu. Jadi ishtara. Istaghfara. Minta ampun. Nah, ini fi'il madhi lam yattasil bi akhir syai, belum atau tidak bersambung di akhirnya sesuatu, maksud dhamir, maka tanda binanya adalah fathah. Karena fi'il madhi kulluhu mabni. Fi'il madhi semuanya apa? Mabni. Mabni. Nah, ini tanda binanya fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il ini belum bersambung atau tidak bersambung di akhirnya dhamir. Nah, baik itu dhamir waw atau dhamir ta mutaharrika, seperti tu ta istaghfartu, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, hatta akhir. Nah, ini fathah. Nah, demikian juga ishtara ini juga fi'il yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Cuma mana fathahnya? Nah, di sini fathahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena di akhir arihul alif. Jadi fathah muqaddarah alal alif. Kenapa muqaddarah? Litta'adzur. Perhatikan istilah ta'adzur dulu. Itu harus diingat. Litta'adzur, ini dikatakan istilahnya litta'adzur. Kenapa ta'adzur? Karena tidak mungkin bisa diharakatkan. Udzur. Iya. Litta'adzur. Kalau masih bisa diharakatkan, cuma pengucapannya berat, maka dikatakan apa? Al-thiqal. Nah, seperti pada fi'il mudhari'nya. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Yashtari. Bagaimana harakah aslinya? Yashtariyu, sah? Sahih. Lakin la yukra yashtariyu. Enggak dibaca yashtariyu. Limadha? Al-thiqal. Taqil, berat penyebutannya. Yashtariyu. Oleh karena itu, tuqaddar hadhil harakat wala tuntaq, enggak disebutkan, ditakdirkan, ditetapkan harakat dhammah alal ya. Kalau gitu bagaimana ini? Yashtari fi'lul mudhari'un marfu'un wa alam trafi dhammatun muqaddaratun alal ya lithiqal. Lithiqal kena berat. Kalau ini apa? Fi'lun madin mabniyun alal fathah al-muqaddara alal alif litta'adzur. Jadi fathahnya di as alif ya, litta'adzur. Udzur tidak mungkin bisa diperlihatkan. Enggak bisa diperlihatkan, enggak bisa dituturkan. Nah, ini dikatakan apa? Ta'adzur. Baik, thumma ishtari. Al-an amar. Ishtari. Aina alif atau aina liya? Mahdhuf. Mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena al-amr li fi'lul mudhari hadhu harful ilah. Jayid, yani alamatul bina, tanda tanda mabni bagi fi'il amar yang fi'il mu'tal akhir adalah hadfu harfil illah. Jadi dibuang huruf illat sebagai tanda bina. Jadi kena fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amar juga semuanya mabni. Adapun tanda bina di sini apa? Hadfu harf. Hadfu harf illah, dibuang huruf illatnya karena dia fi'il mu'tal akhir. Semua fi'il mu'tal akhir tanda binanya hadfu harf illah. Idza lam yattasil bi akhir syai. Sepanjang fi'il itu tidak bersambung di akhirnya oleh sesuatu, maksud sesuatu apa? Dhamir. Baik alif tasniyah maupun waul jamaah maupun ya'ul mukhatabah. Naam. Tapi kalau dia bersambung dengan alif tasniyah waul jamaah kemudian ya mukhatabah, hasfun nun. Tapi nanya hasfun nun. Baik, sama dengan fi'il yang sahih akhir. Idriba, idribi, idribu. Baik, ishtari. Jadi pesan awal pada pertama ini adalah kalau dia fi'il mu'tal akhir, mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada kalanya alif, ada kalanya waw, ada kalanya ya. Nah, kalau dia fi'il mu'tal akhir dan fi'ilnya fi'il madhi, maka tanda binanya apa? Tanda binanya apa? Fathah. Ai fathah? Fathah muqaddarah. Kalau dia mu'tal alif, mu'tal alif, nعم. Mu'tal alif. Seperti istara. Da'a. Nعم. Tapi kalau dia mu'tal ya, maka dia tidak muqaddarah. Fathah zahirah. Kenapa? Karena dia tidak thiqal. Radiyah. Radiyah. Naam. Baik, kembali dari istara. Contoh lagi, rama. Naam. Masha. Rama. Masha. Baik. Rama. Mana rama? Melempar. Melempar. Kemudian masha. Mana masha? Berjalan. Berjalan. Rama. Yarmi. Yarmi. Masha. Yamshi. Yamshi. Ini mu'tal ya. Mu'tal ya. Ini alif. Ini fathah muqaddara. Ini dhammah muqaddara ala liya. Ini lithiqal. Ini lithiqal. Ini lithiqal. Ini lithiqal. Kena berat. Kemudian amarnya apa? Irmi. Irmi. Ini amarnya imshi. Imshi. Perhatikan tulisnya shin. Di akhirnya tidak ada ya, tidak ada alif. Imshi. Baik, menurut al-fursal mustami' wal-musyarikin. Fadal Yusuf. Baik, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Rutin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita berikan kesempatan kepada Anda setelah kita mendapatkan sedikit penjelasan dalam kaidah mu'tal akhir ini, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi. Silakan bisa membaca di latihan ke-8. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan memiliki buku panduan yang kita kaji, silakan membuka di halaman 46 pelajaran ke-4. Baik, di 0218236543 kita terima untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543 latihan ke-8 di halaman 46. Anda bisa membuka dan bisa membaca dari latihan yang pertama, nomor yang pertama maksud kami. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf terputus, silakan dihubungi kembali di 0218236543. Dan kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat di line telepon pesan singkat seperti biasa di 0813177765543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana? Halo, dengan Ummu Hanif. Dengan Ummu Hanif, baik. Silakan Ummu Hanif. Nam tafadhal ya Ummu Hanif, iqra'i misal awal. Ta'ammal mayali, itu apa yang istri? Bikamish tarai. Bikamish tarai tahadihis sa'ata. Naam. Terjemihah. berapakah engkau membeli harga jam ini? Dengan harga berapakah engkau membeli harga jam ini? Nah, bikam istaraita hadhihi as-sa'ah? Taib, berapa? Engkau membeli harga jam ini? Iya. Berapa apa? Maksud berapa jam atau berapa harga? Berapa harga engkau? Berapa harga? Iya. Berapa harga jam ini yang engkau beli? Kau beli. Taib. Ini fi'il mu'tal. Taib, pesan apa yang di terselip di sini? Ini fi'il mu'tal. Nah, kalau kita perhatikan, ketika fi'il ishtara ini bersambung dengan ta mutaharrika, maka alif itu berubah menjadi ya. Nah, berubah menjadi ya. Nah, oleh karena itu baik, bikam ishtaraita hadhihi as-sa'ata. Jadi tuqlabu alif ya. Sebetulnya fi'il ini bisa lihat di waktu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'. Bahwa fi'il mudhari'nya ada ya, berarti fi'il ini asalnya huruf ila asalnya apa? Ya. Itu lihat dari fi'il mudhari'. Baik. Nampak. Ikra'i. Asani. Ya, Asani. Halo? Naam. Asani Ustaz. Mada turidu an tashtariyan al-maktabati? Naam. Apa yang ingin kau beli dari perpustakaan? Dari perpustakaan atau toko buku? Maktabati bukannya perpustakaan Ustaz? Ini lebih tepatnya toko buku ya. Karena biasa perpustakaan itu buku enggak diperjualbelikan. Naam. Ya, karena kata-kata maktabah umum ya Ustaz. Ya, umum ya. Naam. Bisa dipakai untuk perpustakaan. Bisa juga apa? Toko buku. Toko buku. Iya. Madza turidu an tashtari min al-maktabati? Apa yang ingin kau beli dari toko buku? An tashtari nampak ya nya Ustaz ya? Antastaria nampak iaknya ya? Ah ya. Pesan apa terselip di sini? Halo? Halo. Nah, pesan apa terselip di sini? Tastaria fi'il mudhari mansub bi'an. Baik, kemudian nasabnya? Fathah dhahirah. Nah, kalau dia fi'il mu'talia, mu'talia seperti pada fi'il mudhari ini, ketika dimasuki huruf nasab, tanda fathahnya dhahirah. Tanda i'rabnya apa? Dhahirah. Naam. Bukan muqaddarah. Berbeda kalau alif. Kalau alif dia muqaddarah. Apa contoh alif? Radiyah yardha. Dalam Al-Qur'an walan tardha. Jadi walan tardha. Ini sebetulnya pengulangan ya. Ya, pengulangan pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Naam. Iya, tapi ini untuk mengingatkan kembali. Jadi Al-Qur'an walan tardha angka tardha. Angkal Yahud. Baik, maksud di sini ada kalita walan tardha. Perhatikan tardha di sini, mana harakat akhirnya? Muqaddarah. Karena harfu akhir alif. Harfu akhir alif. Yang seharusnya dia fathah, tapi fathahnya laisat zahirah, tidak nampak fathahnya. Kenapa tidak nampak? Karena tidak mungkin diharakatkan fathah secara nyata. Kenapa? Karena di akhir alif. Maka istilah tadi apa? At-ta'adzur. Jadi apa? Lan tardha tarda fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatun naswi fathatun muqaddaratun 'alal alif litta'adzur. Nah, sementara fi'il yang diakhiri oleh ya yashtari, yashtari an yashtariya, dalam kitab itu an yashtariya, ini fathah zahirah, fathah zahirah, iya fathah zahirah. Baik. Naam. Naam, syukran. Wasil. Lanjutkan. Salasa la tashtari hadzal mu'jama ishtari dzaka fa innahu ahsanu. Naam, la tashtari. Kamus ini. Berilah yang itu karena itu. Ah, ini maksudnya terjemahkan? Jangan kau beli kamus ini. Belilah yang itu karena itu lebih bagus. Jaid, jangan kau beli hadal mu'jam, mu'jam ini, kamus ini, nah, belilah yang itu karena yang itu lebih, lebih bagus. Jayid. Nah, pesan apa yang terselip di sini? La tashtari nahiyah dia. Nah, fi'il mudhari dimasuki oleh la nahiyah. Nah. Ati la nahiyah? Majzum. La larangan. Ya, la tadkhul, la tajlis, la taghdab, la ta'kul, la tal'ab, dan seterusnya. Nah. Maka fi'il mudhari itu majzum. Majzum. Apa tanda jazamnya? Kalau fi'il sahih akhir, hadfu sukun. Illah. Nah, di sini apa? Hadfu harfu. Hadfu harfu illah. Karena dia fi'il mu'tal. Baik. Sama? Istari fi'il amr. Tama bini. Zat istari fi'il amr. Naam. Ma bini ala ini dibuang juga huruf, huruf ilatnya Ustaz. Ah iya. Mabni. Baik, tanda bilanya apa? Tanda harfu harfu illah. Sahih. Naam. Baik, ar-rabi. Ar-rabi. Qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Naam. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum, dari orang-orang mukmin diri-diri mereka dan harta-harta mereka karena sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Jadi innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta, dan mereka, harta-harta mereka, bi annalahum, dengan bagian untuk mereka adalah surga. Arti mereka mendapatkan surga. Bagi mereka surga. Surga. Nam istara bi, bi itu adalah disebabkan ba al muqabil, muqabilah. Nam sebagai apa? Namanya dengan ya Ustaz. Istaraitu bi, kan itu. Istaraitu bi alaf misalan. Nam. Baik, syahid di sini apa? Istara. Nah. Halo? Halo, naam, Ustaz. Naam. Maksud di sini apa? Kata-kata ishtara. Ishtara, naam. Ishtara fi'il madhi. Fi'il ma? Madhi. Iya, fi'il madhi. Pesan di sini bahwa fi'il madhi di sini apa? Mabni. Mabni alal? Alal fathah. Al-muqaddara. Naam, muqaddara. Kalau yang di atas, bikam ishtaraita hadisa, asa. Naam. Ini fi'il madhi, mabni alaih. Mabni yang bersambung dengan ta muharrik, ta mutaharrik. Yang di atas. Na'ud ila raqam wahid. Bikam istaraita hadis sa'ah. Istaraita di sini. Fi'il mudha. Madi mabniyun. Mabniyun. Alaih. Apa tanda binanya? As-sukun. Ma'am sukun. Mabni as-sukun. Kena fi'il madhi jika bersambung dengan ta mutaharrikah. Berubah dengan menjadi ta fa'il. Ya. Termasuk na, arti fa'ilin, kami istaraina, maka tanda pembinaannya apa? Sukun. Sukun. Nah. Eh, ahsan, barakallah fiqh. Fiqh, barakallah, syukran, jazakallah khair. Syafakallah, assalamualaikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair, kepada Muhanif, barakallah fiqh. Jadi kesimpulan bahwa fi'il apa saja, fi'il mu'tal akhir yang huruf akhirnya adalah ya, mu'tal akhir ya, itu ya bisa terlihat pada fi'il mudhari'nya ya. Itu lihat dari fi'il mudhari'nya, bukan lihat fi'il madhinya. Jadi untuk mengetahui dari fi'il mudhari'nya ketika dia bersambung dengan dhamir, maka berubah menjadi apa? Huruf akhir fi'il mudhari'nya apa? Kalau ya berarti ya, kalau waw berarti waw. Contoh, da'a yad'u. Da'a itu apa? Alif sah. Nah, kalau mudhari'nya apa? Yad'u. Nah, ketika fi'il madhi da'a bersambung dengan ta mutahharika, kembali pada waw. Lihat fi'il mudhari'nya. Jadi da'autu. Da'autuma. Bukan da'aitu. Bukan ya. Lihat mudhari'nya. Waw berarti waw. Da'autu. Demikian juga ishtara. Demikiannya seperti apa? Masya, yamshi, berarti masyaitu. Rama, yarmi, berarti ramaitu. Wama ramaita. Baik, fadhal Ustaz. Baik, jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Mu Hanif, bagi Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi, masih di latihan yang ke-8. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Abdillah di Solo ya. Ya. Insyaallah. Barakallah fiik ya Ummu. Baik, barakallah. Saya rasa. Mungkin beri contoh, satu contoh fi'il mu'tal akhir yang ya. Ya. Bisa? Apa asal? Kalau enggak bisa silakan baca yang nomor 8 ini untuk melatih membaca. Iya. Terkadang kalau ya, diminta contoh secara dadakan. Ya. Ya. Ya. Yang mana Ustaz? Nomor berapa? Baik, Rakam Samin, coba baca nomor 8 dulu kembali. 8. Fi. Tadrib As-Samin. Oke. Diulang kembali. Samin. Diulang kembali, Ummu. Oh, diulang kembali. Istara. 6. Yang tambah mayali nih, Pak. Iya. Istara Yaspari Ismari. Istara telah membeli, Yaspari sedang membeli, Ismari membelilah. 6. Bikam Istaraita hari sata. Istaraita. Bikam istaraita hari saat. Hari sata. Berapa kamu membeli jam ini? Berapa kau beli jam ini? Berapa kalian beli jam ini? 6. Berapa kamu membeli jam ini? Hah? Berapa? Berapa? Bikam itu berapa? Arti berapa harga? Iya. Berapa harga? 6. Kamu membeli jam ini? Isnan Ustaz. Hah? Sahih, sahih. Nah, berapa harga jam ini kau beli? Jangan jemahannya bisa dibolak-balik. Yang penting maknanya apa? Tidak menyalahi kandungannya. Sesuai dengan bahasa kita. Jadi bikam itu berapa harga, bukan berapa jam. Berapa kamu beli jam ini? Iya. Berapa harga kamu beli jam ini? 6. Baik, Asani. Asani, Maria turidu antas tariya minal maktabati. Apa yang kamu inginkan untuk membeli dari di perusahaan ini? Toko apa buku. Ada dalam perusahaan? Toko buku. Maktabah toko buku. Apa yang kamu inginkan untuk membeli di toko buku ini? Iya. Asari. La tasari ada mujama. Istari data fa'inahu asanu. Kamu jangan membeli kamus ini. Belilah yang itu karena lihat itu lebih bagus. Naam. Arba. Qala ta'ala. Inna Allah astara minna minina anfusahum wa ambalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang mukmin dan dia mereka dan harta mereka dengan jannah. Ya. Menukar saja, menukar dengan jannah. Baik, jadi tapi maksud di sini latihan ini apa? Apa maksud latihan yang ada di sini? Halo? Ya, iya, Ustaz. Iya, Nak. Tapi pesan apa yang ada dalam latihan ini? Atau kesimpulan pelajaran kita ini di latihan ke-8 ini apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya, Ustaz. Jadi istara, yastari, enggak istari. Jadi keadaan yang telah mazi, saya mazi, kemudian sedang mudore, sedang berlangsung, kemudian perintah. Jadi kalau fi'il istara, yastari atau sejenisnya seperti masya, yamsi, huruf illatnya pada fi'il mudhari ada ya atau rama, yarmi, maka fi'il ini, fi'il madhi jika bersambung dengan ta mutaharrika, itu alif berubah dengan ya. Ya, ya. Oh ya. Jadi bukan alif, berubah dengan ya. Jadi istaraitu, istaraita, ramaitu, ramaita, ramaituma, ramaitum, ramaina. Nah demikian juga contoh lain, masya, yamsi. Jadi masyaitu, masyaituma, masyaitum, masyaitunna, masyaina, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yashtari. Nah, kalau dia dimasuki oleh an huruf nasab, maka tanda nasabnya fathah zahirah. Fathah zahirah, karena itu huruf akhir adalah huruf ya. Ya, sebagaimana juga fi'il mu'til akhirnya waw juga fathah zahirah, an yadu'uwa, bukan muqaddarah. Jadi fathah zahirah. Jadi kalau dia fi'il mu'tal akhirnya ya atau waw, ketika dimasuki oleh huruf nasab, tanda nasabnya fathah zahirah. Tapi ketika rafa, itu dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Lis siqal, kena berat. Kemudian selanjutnya apa? Fi'il ini kalau dia fi'il amar, tanda binanya adalah membuang huruf illat. Huruf illatnya dibuang, ishtari. Huruf illatnya dibuang. Nah itulah kira-kira pesan yang terdapat dalam contoh atau latihan ini. Tinggal kita mengkiaskan contoh-contoh lain yang sejenis dengan fi'il ini. Baik, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Saya kumulah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Afan jazakillah khair pada Mu Abdillah di Salam Barakallah Fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya saja. Masih ada beberapa nomor di latihan ke-8 atau nomor 9 kita berikan ke ikhwah kita di studio saja. Nomor 9 langsung. Fadil Syekh. Al-Rakmu At-Tasi' Ma ana bighafilin. Hadhihi ma an-nafiyah wa hiya min akhwati laysa tadkhulu 'ala al-jumlati al-ismiyah fatarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wa tusamma mal-hijaziyah nahwu ma hadha bashara. Nomor 9, ma ana bighafilin, saya bukanlah orang yang lalai. Hadhihi ma nafiyah, ma ini adalah ma nafiah, penafian, yaitu dari ikhwan-ikhwannya laisa, dari saudara-saudarinya laisa, termasuk saudara-saudara laisa, saudara-saudara laisa, masuk pada jumlah ismiyah yang merofahkan isim dan menasabkan khabar, dan dinamakan ma al-hijaziyah. Seperti ma hadza basyara, ini bukanlah manusia. Baik, istamir. Istamir. Waqad yaqtarinu khabaruha bil ba'iz zaidah nahwu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan terkadang disertakan atau diiringi khabarnya dengan ba az-zaidah, seperti wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kita masuk kaidah baru. Ini mungkin ilmu baru barangkali bagi antum. Ada termasuk min ikhwan min akhwati laisa. Di antaranya adalah ma. Ma min akhwati laisa. Laisa min akhwati kana. Laisa ini termasuk saudara-saudara kana. Bagaimana amal kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nah, ma di sini dia min akhwatu laisa. Soal, pertanyaan, kenapa enggak dikatakan langsung ma min ikhwa min akhwati kana? Mungkin ini satu pertanyaan. Kenapa tidak dikatakan ma min akhwati kana? Kenapa dimaksudkan dikatakan ma min akhawati laisa? Fadhil ya, bisa kasih jawaban? La ada, Ustaz. Baik. Nah, ini ini golongkan ma min akhawati laisa, ini dari sisi makna, bukan dari sisi amal. Kalau sisi amal itu betul, ma ini sama beramal seperti amal kana, sebagaimana laisa beramal amal kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tapi dari sisi mana, ma itu ma nafia, sebagaimana laisa itulah nafia, menidakkan, menafikan. Nah, maka lebih dipakai istilah ma min akhawati laisa. Jadi ada ma termasuk saudara-saudaranya laisa. Ya, berarti termasuk saudara laisa ini bukan hanya satu. Ada empat, ma wala wa in walata. Ma wala wa in walata. Tapi di sini kita diajarkan hanya satu di sini. Ya. Enggak perlu banyak-banyak dulu. Satu aja kita kuasai dulu ini. Ma ana bighafilin. Ma ana bighafilin. Apa artinya ini? Kembali pada konteks hiwar yang lalu, di mana guru mengatakan kena ada salah seorang siswa atau mahasiswa tidak memperhatikan guru menerangkan pelajaran, sehingga gurunya apa? Mengkritik mahasiswanya atau siswanya. Dia mengatakan ma ana bighafilin, saya tidak lengah. Arti saya tidak lengah terhadap tindakanmu. Jadi guru ini betul-betul memperhatikan semua muridnya. Mana murid yang serius, mana murid yang asik dengan dirinya sendiri, tidak memperhatikan guru. Taib. InsyaAllah antum tidak demikian. Taima ana bighafilin. Nah, ini ma ini, ma min ikhwati laisa. Bagaimana ma ini? Beramal. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, ini ma ini, tadkhul alal jumlah. Taib, saya baca dari awal. Ma ana bighafilin, hadhihi ma an-nafiyah. Ma ini adalah ma nafiyah. Apa makna nafiyah? Peniadaan. Ma yang menafikan, menidakkan. Ma yang menafikan, menidakkan. Wahia min akhawati laisa. Dia ma ini termasuk saudara-saudaranya laisa. Ini dari sisi apa? Makna. Dari segi makna dan juga dari sisi amalnya sama. Ya. Tadkhul alal jumlah al-ismiyah. Jadi ma ini masuk kepada jumlah al-ismiyah, sebagaimana laisa masuk kepada jumlah al-ismiyah. Kita lihat contoh laisa dulu. Ana sa'aktub lakum misal. Laisa Zaidun Taib Laisa Zaidun Maridun Taliban. Taib, mana Laisa Zaidun Taliban? Zaid itu bukanlah seorang siswa. Nah, Zaid itu bukan seorang siswa. Ma, ini bukankah laisa masuk pada jumlah ismiyah? Naam. Masuk pada jumlah ismiyah. Asalnya apa? Zaidun talibun. Ini asalnya adalah Zaidun talibun. Ma mana Zaidun talibun? Si Zaid seorang? Zaid seorang siswa. Siswa atau mahasiswa. Masuk laisa? Laisa Zaidun taliban. Nah, ini berubah. Kenapa ini Zaidun jadi isim laisa, sedangkan taliban khabar laisa? Karena dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Zaid isim laisa, taliban khabar laisa. Demikian juga ma. Ma ta'mal amal laisa. Jadi ma Zaidun taliban. Ma Zaidun taliban. Si Zaid bukanlah seorang siswa. Maknanya sama, amalnya sama. Nah, ini katakanlah ma allati ta'mal amal laisa. Terkadang ba masuk, ba zaida kepada khabar. Ma Zaidun bi talibin. Ini boleh. Ini ba zaidah masuk kepada khabar. Sama dengan laisa juga. Laisa Zaidun bi talibin. Laisa Zaidun bi tajirin. Hadza jaiz. Hadza ba zaidah masuk. Ba zaidah ba tambahan. Apa fungsinya? Menguatkan kalam. Zaidah itu menguatkan kalam. Ya, ma Zaidun bi talibin. Jadi si Zaid dia betul bukan seorang mahasiswa atau siswa. Nah, kalau sudah masuk ba zaidah, maka dia apa? Dia majrur. Iya. Kena ba ini huruf jar. Nah, demikian juga ma ana bighafilin. Ma ana bighafilin. Saya tidaklah lalai atau saya tidak lengah. Ma ana bighafilin. Jadi fatarfa'ul isma wa tansibul khabar wa tusamma hadhihi ma. Nah, ma ini dia makan apa? Al-Hijaziyah. Nisbah kepada Al-Hijaz. Hijaz itu wilayah Hijaz. Iya. Ma Al-Hijaziyah. Al-Quran dalam surah Yusuf 31. Ma hadha basharan. Ma hadha basharan. Ini bukanlah manusia. Ini ketika apa? Melihat Nabi Yusuf AS begitu ganteng. Sehingga apa? Mengatakan ini bukan manusia. Iya. Karena saking apa? Saking gantengnya. Gantengnya, cantiknya. Ma hadza basyara. Iya. Tentu ini ada syaratnya. Ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Di antara sekiannya syarat, iya. Dia ma ini beramal amal laisa, ini ma ini khusus untuk khusus untuk apa? Ma ya. Khusus untuk ma. Ini syarat ma. Apa syaratnya? Syaratnya tidak boleh khabarnya menduli isim. Kalau khabar menduli isim, berarti apa? Ma-nya tidak beramal. Ma-nya tidak beramal. Kita balik. Ma Ini jadi apa? Dibalik. Ma talibun Zaidun. Ini enggak beramal. Ma talibun Zaidun. Ma qa'imun. Ma na'imun. Al-waladu. Ini ma la ta'mal, dia enggak beramal. Itu ma nafiyah, laki la ta'mal. Dia enggak beramal seperti amal laisa li. Kenapa enggak beramal? Kenapa? Kena khabarnya didulukan. Tapi kalau khabarnya diakhirkan, dia beramal. Ma mal waladu na'iman. Ma Zaidun taliban mal waladu. Mal waladu na'iman. Anak itu tidak latih tidur. Mal waladu na'iman. Anak itu tidak tidur. Tapi kalau dibalik, ha? Enggak beramal, la ya'mal. Ma na'imun al waladu. Ma anta, misalan, ma anta tajiran. Kali balik? Ma tajirun anta. Ma tajirun anta. Ma-nya tidak beramal. Maka syaratnya apa? Syaratnya apa? Tidak didahulukan apa? La yuqaddam al-khabar ala ismiha. Tidak didahulukan khabar atas isimnya. Kecuali kalau khabarnya apa? Syibhul jumlah atau jar majrur. Syibhul jumlah yaitu jar majrur atau dzaraf. Ini boleh. Kalau khabarnya apa? Syibhul jumlah yaitu jar majrur atau dzaraf. Contoh. Masya Allah. Afwan ya akhi. Taib ma Muhammadun. Ma Muhammadun fil bait. Ma Muhammadun fil bait. Nah. Ini ma ini isim. Ay. Ismu ma. Ismu ma. Mana khabarnya? Syibhul jumlah. Jar majrur. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Khabar. Khabar ma. Dia menempati tempat nasab sebagai khabar ma. Nah sekarang kita balik sama seperti ini. Apakah beramal? Beramal. Kenapa? Kena khabarnya syibhul jumlah. Itulah kaidah yang sudah baku. Nah sekarang kita balik. Ma fil bait Muhammadun. Apa ira Muhammadun? Naqul ismu ma muakhar. Ismu ma muakhar. Isim ma yang diakhirkan. Mana khabarnya? Hadha huwa. Fidda fil bait jar majrur apa? Khabar. Khabar muqaddam. Khabar ma al-muqaddam. Nah, khabar ma al-muqaddam. Khabar ma yang didahulukan. Idzan, ini beramal. Iya. Jadi syaratnya apa tadi? Khabarnya tidak didahulukan atas isimnya. Kalau didahulukan maka enggak beramal. Kecuali kalau khabarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah apa? Jar majrur atau dzaraf. Demikian juga kalau khabarnya tidak dimasuki oleh illah. Khabarnya syarat yang kedua adalah tidak dimasuki oleh illah. Kalau dimasuki oleh illah tidak beramal. Apa contohnya? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Perhatikan. Bukan rasulan. Yang seharusnya apa rasulan, so? Kan khabar ma itu kan mansub. Ini rasulun enggak beramal ma-nya. Mulgha la ta'mal. Kenapa? Kenapa enggak beramal? Karena dimasukkan oleh illa. Kalau gitu apa i'rabnya nih? Muhammadun mubtada. Subjek. Kalau gitu apa rasulun? Khabar. Khabar apa? Khabar mubtada. Ma ini ma nafiyah faqat. Ma nafiyah. ma nafiah, ma sebagai nafi saja. Muhammadun mubtada, rasulun khabar mubtada. Baik, itu sebagai contoh saja ya. Dan sebagian syarat menjelaskan tentang apa? Bahwa syarat ma itu beramal, ta'mal amal laisa. Baik, waqad yaqtarinu, katanya waqad yaqtarinu khabaruha, terkadang khabarnya berangkai dengan bazaidah, arti bergandeng dengan zaidah, bazaidah tadi sudah dijelaskan. Wa mallah, perhatikan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini boleh. Iya. Jadi ba itu bazaidah, ba tambahan. Asalnya apa? Wa mallahu ghafilan. Kemudian masuk ba bighafilin. Ma ana tajiran. Ma ana bitajirin. Kedua-duanya benar. Baik, fadhal Ustaz Ihsan. Nah. Baik. Pendengar dan pemirsa TV Roja, demikian penjelasan dari poin yang ke-9 terkait dengan Ma'al Hijaziyah dan beberapa faedah baru kita dapatkan. Dan sebelum kita melanjutkan dari latihan berikutnya, nomor 10 dan berikutnya, kita akan rehat sejenak. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ahma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda di kesempatan malam ini. Dan kita lanjutkan dalam pembahasan ilmu bahasa Arab jilid ketiga, masih di latihan ke-9, di latihan ke-8. Dan nomor 9 tadi sudah kita mendapatkan penjelasan yang sangat terperinci terkait dengan Ma'al Hijaziyah. Kita akan lanjutkan kembali kepada Ustaz Faita Fadal Mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa la wala haula wala quwwata illa billah. Fa ikhwani wa akhwati fillah, sebagaimana yang syarahtu lakum, yang telah saya jelaskan kepada antum sekalian, tuma allati ta'mal amal laisa, ma yang beramal seperti amal laisa, yaitu merafakkan isim dan menasabkan khabar. Dan ini akan kita jumpai baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti hadis ma ana biqari, nah, dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ma ana biqari, ketika Rasulullah diperintahkan oleh Jibril untuk membaca, ya, apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Nah, ma itu ma nafiah allati ta'mal amal laisa, cuma khabarnya dimasukkan oleh ba zaidah. Fungsinya apa? Litakid, untuk menguatkan. Ma ana biqari, di mana saya betul-betul tidak bisa membaca. Ya. Berbeda kalau ma ana qari'an. Ma ana qari'an, saya tidak bisa membaca. Tapi kalau ditambah bi, yufid makna takkid. Ma ana biqari, saya betul-betul tidak bisa membaca. Baik. Apa tadi syaratnya? Sebagaimana sudah jelaskan tadi, syaratnya apa? Di antara syarat yang paling terpenting adalah is khabarnya tidak boleh dulukan atas isimnya. La yuqaddam khabaruha ala ismiha. Fala naqul ma Muhammadun qa'iman, naqul ma qa'iman Muhammadun. Ma qa'iman Muhammad, hadha khata. Nah, salahnya apa? Kena ma-nya masih beramal, kena khabarnya sudah dulukan. Yang benarnya apa? Mulgha, enggak beramal. Jadi ma qa'imun Muhammadun. Ma qa'imun Muhammadun. Nah, kecuali kalau khabarnya apa? Syibul jumlah. Kalau syibul jumlah itu boleh dulukan. Tetap ma itu beramal. Apa contohnya tadi? Ma Muhammadun fil ghurfah. ma Muhammadun fil masjid. Kita dulukan ma fil ghurfah Muhammadun, ma fil masjid Muhammadun. Muhammad tetap i'rabnya sebagai isim ma muakhar. Mana khabarnya? Sibul jumlah jar majrur khabar muqaddam. Yang kedua, syarat kedua apa? Khabarnya tidak dimasuki oleh illa. Illa kalau masuk oleh illa mulgha. Seperti Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, rasulun enggak beramal lagi di sini. Kalau seandainya beramal, maka harus baca apa? Wa ma Muhammad illa rasulan. Nah, di sini bukan rasulun tapi rasulun. Berarti ma-nya la ta'mal, enggak beramal. Kenapa? Karena syaratnya tidak boleh dimasuki oleh illa pada khabarnya. Nah, itu syarat yang sangat terpenting. Tapi masuk kepada latihan ini, Fadhlul Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di latihan ke-8 nomor 9. Dan selanjutnya silakan di 021-823-6543. Kami buka kembali. Fadhlul. Baik, halo. Ya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dalam pembahasan bahasa Arab di kesempatan malam ini di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat silakan di 081-317-776543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ilham di Palembang. Hai, ah, ya, Pak Ilham. Ahlan Pak Ilham. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu. Ini terkait dengan ma, Pak. Baik, fadhol. Silakan, Pak. Fadhol. Ma ini kan tak biasanya masuk untuk perasaan pada fi'il madhi. Tapi terkadang dia juga masuk dalam fi'il mudhari. Apakah ada syaratnya, Pak? Masuk pada fi'il mudhari itu. Oh, iya. Baik. Itu saja Pak Ilham. Ya, itu saja tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pernah kita jelaskan pada jilid yang ketiga, ma yang masuk pada fi'il mudhari itu menafikan, itu ma tetap manafiah, cuma dia tidak beramal. Tidak beramal karena yang dikatakan ma nafiah allati ta'mal amal laisa itu ada isim, ada khabarnya. Harus diingat. Dia memiliki isim, memiliki khabar sama seperti laisa. Dia membutuhkan apa? Membutuhkan isim, membutuhkan khabarnya. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Nah, isimnya marfu, khabarnya apa? Isimnya marfu, khabarnya mansub. Nah, berbeda dengan ma yang masuk pada fi'il mudhari. Ma itu ada ma nafiah. Ma nafiah itu di sisi makna, menafikan. Tapi dia tidak beramal seperti amal laisa. Nah, kalau ma dia masuk pada fi'il mudhari itu menafikan waktul hal al-mahdhah. Menafikan apa? Waktu hal semata-mata waktu sekarang. Pokoknya ma ashrabul qahwa. Ma ashrab berbeda la ashrabul qahwa, berbeda dengan ma ashrab. Ma ashrabul qahwa. Anda disuguhkan kopi. Nah, pada saat itu, Anda tidak bisa minum kopi pada saat itu. Bukan berarti Anda tidak suka. Kenapa? Mungkin seperti saya sekarang punya ada gangguan suara, batuk umpamanya kan. Nah, kan enggak baik minum kopi. Selesai? Qahwa. Maka saya katakan ma asyrul qahwa. Arti ma asyrul qahwa? Saya tidak minum kopi kapan sekarang ini. Iya. Yeah. Tapi kalau saya mengatakan la asyrul qahwa, itu maknanya apa? Tidak. Itu bisa maknanya bahwa saya tidak minum kopi. Iya, memang tidak suka atau memang tidak minum kopi saya. Jadi beda dengan la dengan ma. Ya, coba kembali buka lah ya buku yang apa? Yang jilid 2 itu. Iya, itu sudah saya jelaskan. Iya, di situ dijelaskan oleh pengarang tentang ma yang masuk pada fi'il mudhari ala tanfi waqtul hal al mahdhah. Jadi menafikan waktu hal semata-mata, waktu sekarang semata-mata. Berbeda kalau la. Iya. Nah, kalau ma di sini adalah itu menafikan. Nah, dia beramal. Maknanya sama, menafikan, menidakkan. Cuma ma ini beramal. Amalnya apa? Dia butuh isim, butuh khabar. Isimnya marfu, khabarnya mansub, sama seperti laisa. Nah, baik, jazakallah khair atas jawabannya. Dan demikian Bapak Ilham di Palembang, mudah-mudahan bisa difahami, Pak. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Bapak Ilham. Fadhal. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Ummu Fatimah. Taib, ahlan ya Ummu Fatimah. Ahlan. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Iqra'i. Yang Iqra'il misalan, Ustaz. Naam. Taib. Iqra'il misal, Iqra'il misal, summa adkhil ma al-hijaziyah 'ala al-jumal al-atiyati. Ana as'al. Naam, Ustaz. Shakil, coba bariskan al-hijaziyah tu. Al-hijaziyah tu, al-hijaziyah tu, al-hijaziyah tu. Kayaknya sudah ada barisnya. Masya Allah. Ya, fiya syakalah. Saya tidak perhati sekali itu. Nah, itu sahih. Al-hijaziyah tu. Baik. Nah. Cuma saya tanya lah. Nah. Waktu sudah ada barisnya, saya tanya ini. Kenapa al-hijaziyah tu? Maf'ulun bi, Ustaz. Maf'ul bi? Ma itu jadi apa? Adkhil. Al-hijaziyah. Baik. Belum seperti beramal seperti yang lain satu ini, Ustaz. Mudah sekali ini. Apalah? Untuk tarif? Badal, Ustaz. Hah? Badal. Badal? Min. Khata. Hada na'ad. Na'ad. Na'ad daripada ma. Ma itu adalah isim mausul. Isim mausul nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Maka na'adnya ma'rifah al-hijaziyah. Maka di sini tambah ya. Ya, nisbah. Karena hasilnya hijaz. Hijaz itu bukan kata sifat. Hijaz itu kata itu nama wilayah. Wilayah Hijaz. Nama wilayah yang ada di Timur Tengah, termasuk Saudi, dikatakan Hijaz. Nah, untuk dijadikan sifat, maka harus pakai iya. Musyaddadah ya tasydid, itu ya nisbah. Jadi ma al-hijaziyah. Jadi sini hijaz apa? Sebagai na'at daripada ma. Makanya hijaziyata mansub. Karena ma-nya itu ma itu fi mahali nasab maf'ul bih. Baik. Terjemih ya. Bacalah contoh. Kemudian masukkan ma al-hijaziyah atas pada kalimat berikut ini. Jadi ma al-hijaziyah di sini maksudnya apa? Ma allati ta'mal amal laysa. Amal laysa. Tafawlis. Baik, misal. Naam, anta mujtahidun, ma anta mujtahidan, ma anta bimujtahidin. Langsung Ustaz. Naam. Nah, Ustaz, langsung terjemah, ya. Terjemahkan dulu. Kamu seorang yang rajin. Saya kamu bukan seorang yang rajin. Kamu kalau makna dengan bi itu sama tetap Ustaz ya. Ditakkid itu menguatkan ma ba itu ba zaidah. Oh, ba zaidah. Kamu bukan seorang yang rajin. Gitu. Bukan, kamu betul-betul bukan betul, orang yang rajin. Kamu betul-betul. Bahasa kita ada kata betul-betulnya yang untuk menguatkan. Oh, naam. Langsung Ustaz. Nomor satu, ya. Naam Ustaz. Wahid, ana qari'un. Ma ana qari'an. Ma ana biqari'in. Iya. Yeah. Ana saya seorang pembaca. Saya bukan seorang pembaca. Saya betul-betul bukan seorang pembaca. Iya. Naam Ustaz. Baik, rakam Isnain. Isnain, nahnu tujarun. Ma nahnu tujaran, ma nahnu bitujarin. Kami adalah para pedagang. Kami bukan para pedagang. Kami betul-betul bukan para pedagang. Baik. Al-Faris. Huwa qaribun. Dia dekat. Ma huwa qariban. Dia tidaklah dekat. Ma huwa biqaribin. Dan dia betul-betul tidak dekat. Iya. Nah, Ustaz. Halo, Ustaz. Ahsant. Nah, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ummu Fatimah. Barakallah fik. Ada tambahan, Ustaz? Mungkin kita minta satu aja. Nah. Mungkin kita cukupkan Baik, kita berikan satu. Ada pertanyaan barangkali, minta kepada pendengar untuk berikan contoh satu saja. Tayyib Hasan. Iya. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV untuk memberikan satu contoh dari mu'tal akhir tentunya, atau yang anabi kalian sudah. Ada contoh di sini apa? Taib. Yang masuk pada ma. Masuk ma. Taib, pada lafal atau yang masuk ke dalam ma, ma nafiyah ini kita berikan, silakan. Tentunya di lain selain dari apa yang tadi disebutkan dalam kitab. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Ahsan. Baik, Ummu Ahsan. Nah, agak keras suaranya Ummu ya. Tafadhal ya Ummu Ahsan. Misal Ustaz ya. Asamsu ba'idun. Mada? Asamsu ba'idun. Asyamsu ba'idun. Syamsu mudzakkar muannas. Mu'annas majazi, na'am. Idzan asy-syamsu ba'idatun. Ba'idatun. Hakadha, na'am. Ma asy-syamsu ba'idatan. Na'am, ma asy-syamsu ba'idatan. Ma asy-syamsu bi ma'idatin. Na'am, ma asy-syamsu bi ba'idatin. Apa artinya? Matahari itu jauh. Matahari itu tidak jauh. Matahari itu tidak jauh. Matahari itu benar-benar tidak jauh. Nah, baik, masya Allah. Si misal akhar, ada contoh lain? Misal Aliun Mudarrisun. Nah. Ma'aliun Mudarrisan. Ma'aliyu bi mudarrisin. Ali seorang guru. Ali bukanlah seorang guru. Dan Ali bukanlah, benar-benar bukanlah seorang guru. Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair ya Mu Ahsan. Ya, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Mumtazan. Sahih, ya? Sahih. Baik, subhanallah, demikian contoh yang disebutkan oleh Ummu Ahsan, dan mungkin ini merupakan penelpon terakhir kami di kesempatan malam ini. Dan Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pendengar yang memberikan sebuah contoh, yaitu pada kata laisal, kami angkat kembali, laisallahu bih kamil hakimin. Apakah maknanya sama dengan, ya, apakah maknanya sama dengan yang tadi saat ma'ana bikari? Oh iya. Taip. Jadi ba itu ba zaidah. Iya, ba itu ba zaidah. Taib, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bisa sama saja. Iya. Dan laisa juga fungsinya sama dengan ma di sini saja. Iya. Menafikan, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nah. Sama-sama menafikan. Taib, jazakallah khair dari Abu Lutfi di Riau. Barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, ma dan laisa sama dalam hal makna dan amalnya. Lalu kapan penggunaan ma dan kapan penggunaan laisa dalam sebuah atau dalam membuat kalimat? Demikian, Ustaz. Wah, ini pertanyaan umum sekali ini. Iya, memang kita tidak bisa membatasi, tapi syarat itu sudah jelaskan syaratnya. Dari syarat itu sudah bisa diketahui. Terapkan, tapi itu syarat ma, bukan syarat laisa. Laisa tidak syarat seperti itu. Jadi kalau laisa itu bisa dulukan khabarnya, bisa diakhirkan. Tapi kalau ma tidak bisa. Jadi ma tidak bisa dulukan khabarnya, kecuali kalau khabarnya apa? Sibul jumlah. Sebetulnya syaratnya masih ada dua syarat lagi. Iya, tapi syarat yang terpenting tadi, nanti syaratnya apa lagi? Tidak boleh dimasukkan oleh in. Ma'in enggak boleh masuk pada in pada pada isimnya. Ma'in Zaidun qa'imun. Batal. Seharusnya apa? Ma Zaidun qa'iman. Masuk in batal. Apa? Amalnya. Jadi apa? Ma'in Zaidun qa'imun. In to in. In bukan in syartiyah tapi in zaidah, tambahan ditakkid. Kemudian juga ma'mul daripada khabarnya. Enggak boleh dilukan kecuali kalau ma'mulnya sibul jumlah. Umpamanya Muhammadun daribun al-kalba. Muhammadun daribun al-kalba. Kalba ini apa? Sebagai ma'mul pada darib. Masukkan ma. Ma Muhammadun dariban al-kalba. Ma Muhammadun dariban al-kalba. Tapi ke al-kalba ma'mulnya dulu kan? Enggak beramal, batal. Mal kalba Muhammadun daribun. Nah ini ma'mulnya enggak boleh dulukan. Santai hatta ma'mulnya enggak boleh dulukan. Ma'mul daripada khabarnya. Itu maksudnya apa? Maf'ul daripada khabarnya. Kadang khabar itu memiliki maf'ul. Mungkin ada baiknya saya tulis ya biar jelas. Tadi sengaja saya enggak ungkapkan dulu biar apa bertahap ya. Iya. Kadang kalau disuguhkan semuanya jadi bingung. Tapi enggak apa. Satu coba. Jadi mak coba contoh tadi ma banyak mal waladu, iya. Mal waladu dar. Dariban ini beramal. Dariban as-su'ban. Ini kata ma'mul. Ma'mul pada darib sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ul bih daripada darib. Kena isim fa'il terkadang beramal seperti amal fi'ilnya. Apa artinya? Anak itu tidak memukul ular. Ha? Ular. Anak laki-laki itu tidak memukul ular. Nah ini dia beramal. Ini isim ma. Ini khabar. Khabar ma. Makanya mansub. Ini isimnya marfu. Khabarnya mansub. Ini maf'ul bih. Kalau ini katakan ma'mul pada khabarnya. Kalau dilukan, ininya lukan, enggak beramal. Ma masu'bana. Al-waladu daribun. Nah, masu'ban al-waladu daribun. Ini enggak beramal lagi. Enggak beramal. Iya. Apa ya Rabbi? Ini tetap maf'ul bi muqaddam. Al-wal ini mubtada. Ini maf'ul bi. Maf'ulun bi muqaddam. Al-muqaddam. Al-wal apa? Mubtada. Ini khabar. Mubtada. Maka ma'nya enggak beramal. Tetap ma sama, ma nafiah. Cuma ini enggak beramal. Mulghah. Tabtul amaluha. Dia batal amalnya, enggak beramal. Kalau ini beramal. Nah, kenapa enggak beramal? Kena ma'mulnya dulukan. Sama seperti khabarnya. Kalau khabarnya dulukan, enggak beramal. Khabar aja dulukan enggak beramal, apalagi ma'mulnya. Kecuali kalau apa? Kalau dia dzaraf tadi. Isyibul jumlah. Jar majrur atau dzaraf. Iya. Ya, dari syarat-syarat itulah bisa membedakan antara penggunaan ma dengan laisa. Iya. Baik, satu pertanyaan kembali kami angkat dan mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimanakah membedakan antara ma nafiyah kemudian ma istifhamiyah dan ma al-mausul? Ya, ini kalau sudah masuk dalam jumlah. Iya. Jadi kalau ma kalau ma istifham itu jelas nanti dalam konteks susunannya umpamanya ma hadza madza terkadang ma itu dimasuk oleh dza tapi kalau ma ini enggak bisa masuk dza ya contoh ma hadza terkadang digandeng dengan dza maksud madza madza indak nah ini jelas ma istifham ya. Kalau ma ini dia merafakkan isim menasabkan khabar ya. Juga demikian juga ma al mausul. Ma mausul juga ini penggunaannya dalam kalimat bisa terkadang sebagai fa'il, bisa terkadang sebagai apa? Sebagai objek maf'ul bih, bisa terkadang sebagai mudhaf ilaih dan sebagainya. Ya. contoh lihat tadi contoh ini, instruksi tadi, kalau tidak salah ada instruksi tadi ini yang ada ma ini al-hijaziyah katanya kan. Mana ni? Ana adkhil ma. Coba entar. Iqra'il misal. Sebelum apa? Iqra'il misal thumma adkhil ma al-hijaziyah. Adkhil ma al-hijaziyah. Masukkan ma. Nah ini ma ini apa ini? Hah? Apakah dia al-mausul? Ma apa di sini? Apakah dia isim mausul? Bukan. Perhatikan, enggak bisa kita katakan ma ini al-mausul. Ma ini maksudnya ma allati ta'mal amal laisa, ma yang di atas itu yang maksud. Nah. Perhatikan bentuknya sama. Nah. Kembali kepada sigat. Apa? Kembali kepada susunan kalimat dan kembali kepada pembahasan. Nah, pembahasan tentang ma, ma apa alati ta'mal laisa, berarti ma ini bukan ma mausul. Ma kembali masuk ma alati ta'mal amal laisa. Nanti bentuknya sama. Contoh yang lain adalah ma alati isim mausul. Nah, ra'aitu ma, ra'aitu ma fauqa al-maktab. Ra'aitu ma fauqa al-maktab. Apa artinya? Aku melihat apa yang ada di atas atap. Saya melihat apa yang di atas meja. Atas meja. Ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu ma fauqa. Naam. Ma fauqa au ra'aitu ma 'ala al-maktab atau fauqa al-maktab. Atau ra'aitu ma 'ala al-maktab. Ma, ma ini, ini adalah isim mausul. Sebagai apa? Maf'ul bih di sini. Sebagai apa? Ma? Maf'ul bih di sini. Isim mausul bimana asyai'. Bimana asyai'. Sesuatu. Sama dengan bimana alladhi. Ra'aitu alladhi fauqa al-maktab. Ra'aitu ma fauqa al-maktab. Ma ini bukan ma nafiyah. Ma ini ma al-mausul. Bukan juga ma seperti allati ta'mal amal laisa. Allati allati ma tu ta'mal laisa, dia terletak mana di awal kalimat. Jadi nanti ada baiknya coba dilihatlah ketika kita apa melihat pembahasan-bahasan nahu dan contoh-contoh, dari situ akan bisa kita lihat untuk membedakan satu sama lainnya. Ya, ketika isim mausul kita lihat contoh dalam pembahasan isim mausul, bagaimana contoh yang diungkapkan oleh para pengarang kitab. Nah, demikian juga contoh tentang ma alati ta'mal ma laisa, demikian juga contoh tentang ma sebagai isim istifham. Nah, dari situ kita akan bisa membedakan mana itu ma isim mausul, mana itu ma alati ta'mal laisa, mana itu ma sebagai ma istifham. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini mungkin jawaban terakhir dan pesan singkat terakhir yang bisa kami angkat di kesempatan malam ini, Ustaz. Sebagai kesimpulan silakan. Baik, mudah-mudahan kajian kita pada malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk mempelajari ilmu yang kita cinta ini. Demikian saja, dan pesan saya diulang-ulang kembalilah pelajaran ini. Kena masalah grammar ini mudah dapat dan mudah hilang. Cepat dapat, cepat hilang. Kalau enggak kita murajaah, maka ilmu itu akan apa? Kurang kuat nempel di dada kita. Ya. Baiklah, sekali lagi tolong di murajaah terus. Ya, sehingga mudah untuk kita pelajari. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.